Coba saya pengen dengar suaranya Peace Love Community. Jempol. Assalamualaikum spesial bareng-bareng bersama Nata. Request dari Anda saya bawakan. Kita goyang kalem-kalem, jaga keamanan. Luar biasa sekali.